mengikuti sunnah Rasul sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tidak. Ya, seperti Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau sering mondar-mandir ke Gua Hira. Ya. Apakah sekarang dia anjurkan ya, mondar-mandir Gua Hira? Ini juga dilakukan oleh bidah. Ketika masa apa umrah atau haji, mereka mampir ke Gua Hira, sholat di sana, padahal tidak ada sunnahnya. Itu adalah bidah. Dan para sahabat pun juga demikian. Tidak ada mereka melakukan ritual sholat di gua Gua Hira, seterusnya.